Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini adalah hari Ahad, tanggal 19 Rabiul Awal 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebelumnya, insyaallah kami dari Masjid An-Nur Jagalan akan mengadakan pengajian umum yang langsung diisi oleh salah seorang syekh dari Madinah, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullahu taala. Dan ini bukan kunjungan beliau yang pertama kali, karena beliau sudah pernah ke sini tahun 1996 yang lalu. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Islam Madinah, dan beliau juga seorang pengajar di Masjid Nabawi. Ayahnya juga, Syekh Abdul Muhsin, juga seorang pengajar tetap di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad, itu pertama kali datang ke Indonesia tahun 96. Itu pertama kali datang ke Indonesia dan mengadakan daurah, diantaranya di Malang saat itu. Daurah di Malang selama 3 hari di tempat dekat dari sini. Panitianya juga adalah kami waktu itu. Dan beliau sangat tawadu, masya Allah, tawadu sekali orangnya. Tinggal bersama-sama peserta daurah di kamar yang amat sangat sederhana. Dan waktu itu bersama teman-teman sempat kami undang makan siang di rumah kami, hafizahullah ta'ala. Kemudian pada tahun ini, alhamdulillah, beliau, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad memilih kami lagi, Masjid An-Nur Jagalan, untuk menjadi panitia resmi acara beliau hari Sabtu nanti, Sabtu tanggal 18 Februari 2012, mulai jam 9 sampai menjelang duhur. Jadi yang menunjuk itu adalah langsung dari Madinah menunjuk kami, Masjid An-Nur Jagalan, untuk menjadi panitia resmi. Karena itu, kalau ada seandainya pihak-pihak lain yang mengaku sebagai panitia, maka kami tidak bertanggung jawab. Kami tidak bertanggung jawab sedikit pun. Apalagi juga kalau ada pihak-pihak lain yang membuka donasi untuk pengadaan konsumsi bagi peserta kajian, maka kami tidak bertanggung jawab. kami adalah panitia resmi, tidak bertanggung jawab. Karena kami dengar ada pihak lain yang mengadakan donasi untuk konsumsi peserta kajian. Itu kami tidak bertanggung jawab. Dan acara ini sudah kami rencanakan beberapa bulan yang lalu. Jadi bukan kebetulan, sudah beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 3 bulan kami rencanakan acara ini. Hanya saja kami belum berani publikasi sebelum ada kepastian. Sudah ada kepastian baru kami berani mempublikasikan. Karena itu mohon disampaikan kepada yang lain bahwa panitia resminya adalah Masjid An-Nur Jagalan, ya, dan Radio Dakwah Islamiyah. Panitia lain kami tidak bertanggung jawab sedikit pun, dan kami tidak pernah mengadakan apa namanya mengumpulkan donasi untuk pengadaan konsumsi, tidak pernah. Untuk peserta kajian tidak pernah, ya, tidak pernah. Adapun untuk panitia, kami sudah biasa mengadakan acara kayak gini, sudah biasa kayak kemarin, ya, sudah biasa. Bukan pertama kali, bukan hal yang baru. Ya, demikianlah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua karunia, ya, akhlak yang baik dalam berdakwah, menempuh cara-cara yang baik, yang benar-benar caranya salafus soleh. Salafus soleh itu amat sangat indah, amat sangat indah. Tapi sayang, orang-orang jadi tidak senang sama ajaran salaf gara-gara perilaku-perilaku yang menisbahkan kepada salaf, yang perilakunya jauh daripada ajarannya salafus saleh. Al-Islam mahjubun bil muslimin wassalafu mahjubun bis salafiyin. Islam itu indah, tapi tertutupi keindahannya oleh perbuatan orang-orang yang ngaku sebagai Islam. Demikian pula ajaran salafus saleh indah, tapi keindahannya tertutupi oleh orang-orang yang ngaku sebagai pengikut salaf, tapi jauh daripada perilaku-perilaku dakwah salafus saleh. Dan inti dari semua ini adalah keikhlasan. Karena itu kita selalu mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita benar-benar ikhlas dalam dakwah ini. Bukan untuk cari nama, bukan untuk cari popularitas, kedudukan dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita istiqomah. Jangan sampai kita seperti itu. Allahumma amin. Sehingga nanti kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian, ini informasi penting dari kami, mohon disampaikan kepada yang lainnya. Kemudian sebentar lagi akan masuk tanggal 14 Februari yang biasa dirayakan. Ada apa biasanya? Ada hari Valentine atau hari kasih sayang, yang mana perayaan hari Valentine ini adalah benar-benar murni perayaannya orang Nasrani. Kalau kita membaca sejarahnya Valentine, disebutkan di dalam The Catholic Encyclopedia, disebutkan sejarah Valentine, yang sejarah ini berhubungan dengan seorang pendeta yang bernama Saint Valentine atau Santo Valentino, ya, yang dibunuh saat itu oleh Raja Romawi Claudius II tanggal 14 Februari 269 Masehi atau 270 Masehi, lalu diperingati sebagai hari kasih sayang. Yang mana kasih sayang yang menyimpang, kasih sayang yang menyimpang, yaitu bukan mahram bercinta, ya. Kalau sudah tanggal 14 semuanya pakai pakaian warna pink, ya. Karena itu nanti tanggal 14 jangan memakai jilbab warna pink. Jilbab juga tidak boleh walaupun warnanya pink. Karena itu menyerupai man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah golongan dari kaum itu. Ya, golongan dari kaum itu. Atau bahkan kemarin itu ada informasi di beberapa supermarket dijual, ya, Valentine kan biasanya memberi hadiah coklat, kan, ya, coklat atau hal-hal yang berbau-bau cinta gitu. Itu ada satu paket coklat dan yang lainnya sekaligus dengan kondom, sekaligus kondom, ada isi kondomnya di sana. Jadi Valentine itu nanti zina enggak apa-apa, yang penting pakai kondom, ya, maksudnya gitu, supaya selamat enggak kena HIV. Na'udzubillah. Ini benar-benar musibah. Kalau orang non-muslim mau merayakan, silakan, silakan. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Silakan amalkan agamamu, kami amalkan agama kami. Jadi walaupun suami istri merayakan Valentine tidak boleh. Kan kalau suami istri tidak apa-apa, Valentinan tidak boleh. Karena Valentine acaranya orang kafir, kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau mau kasih sayang, Islam itu setiap hari adalah hari kasih sayang. Bahkan di dalam Al-Quran terlalu banyak disebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ratusan kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah mengatakan tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amat sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang. Bahkan beliau bersabda, kata beliau, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, maka mereka itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, yang di langit sayang kepadamu. Man la yarham la yurham, yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak akan disayang. Islam adalah hari kasih sayang, tapi yang benar. Suami istri, antara bapak dengan ibu, bapak dengan anaknya, pokoknya yang tidak menyimpang dari aturan-aturan syariat. Bukan seperti Valentine yang merupakan hari pelecehan kehormatan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita masuk pada kajian kita yang terakhir, bab keberapa? 235, yaitu haramnya sedekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah, zakat dan yang lainnya, dan sudah dijelaskan panjang lebar. Sekarang masih lanjutannya lagi, yaitu bab yang nomor ke-236. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babu tahrimi shadaqat ala mawali ahliha ali Hashim. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab haram shadaqah atau zakat atas budaknya Bani Hashim, yaitu budaknya keluarga Nabi, karena budak adalah bagian daripada majikan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam ba'atha rajulan min bani makhzum ala sadaqah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dari suku Bani Makhzum untuk menarik zakat. Faqala li Abi Rafi', lalu orang itu berkata kepada Abu Rafi', perawi hadis ini, ishabni kaima tusibu minha, temani aku supaya kamu nanti juga mendapatkan bagian, itu bagian sebagai amil zakat. Faqala, lalu berkata Abu Rafi', la hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa as'aluh, tidak, saya tidak mau berangkat, saya mau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, mau tanya kepada beliau, boleh apa enggak. Fantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasa'alah, lalu Abu Rafi' berangkat menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu menanyakan hal itu. Faqala, lalu beliau bersabda, innas sadaqata la tahillu lana wa inna mawalil qaum min anfusihim, sesungguhnya sedekah itu tidak halal untuk kami, Nabi Muhammad dan keluarganya, dan sesungguhnya budak suatu kaum itu adalah bagian daripada kaum itu. Ya. Saya kira jelas, dan sekarang tidak ada perbudakan, karena itu tidak perlu diperpanjang masalah ini. Selanjutnya kita langsung masuk saja bab yang nomor ke-237, yaitu babun nahyi an ikhrajir radi fis shadaqah. Bab larangan mengeluarkan yang jelek-jelek untuk diberikan sebagai shadaqah atau zakat. Jadi yang jelek diberikan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Subhanallah. Ayat yang sangat indah. Jadi di sini dianjurkan kalau mau zakat sedekah itu yang baik-baik. Jangan yang jelek-jelek. Kita sudah tidak mau baru diberikan orang. Kita saja kalau diberi kayak gitu kita enggak mungkin mau. Makanya itu dilarang. Kemudian di sini ada tafsirnya, yaitu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih melalui Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf fil ayah allati qala Allahu 'azza wa jalla wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun, yaitu beliau menafsirkan ayat ini. Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf qala huwa al-ju'rur wa laun hubaik, maksudnya adalah jenis kurma yang jelek-jelek, kurma yang sudah jelek-jelek, yang buruk, yang sudah rusak. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'khad fi shadaqati ar-radalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang diambil zakat itu dari yang jelek-jelek. Ya, yang jelek-jelek. Jadi mungkin kalau dulu zakatnya itu kurma ya, dipilih yang baik-baik, diambil yang jelek-jelek ini untuk zakat atau untuk sedekah. Atau mungkin kalau kita di Indonesia beras, ya beras yang bagus-bagus dipilih, yang jelek-jelek ini untuk zakatnya. Seperti itu. Atau juga mungkin pemberian yang lainnya. Nah, biasanya di rumah baju kita kalau belum benar-benar sudah apa kasarnya itu apa? Kalau belum benar-benar bosok, tidak kita berikan orang. Ya, jangan. Kalau memberikan orang jangan nunggu bosok dulu. Masih layak dipakai. Ya, masuk satu, keluar satu. Enak kan gitu kan? Nanti kalau keluar ada yang masuk, jangan khawatir, rezeki dari Allah gitu. Kalau tidak keluar-keluar, tidak masuk-masuk nanti. Ya. Jadi keluar satu, masuk satu. Keluar dua, masuk dua gitu. Jadi jangan nunggu pakaiannya jelek dulu, robek-robek, ini baru nih sedekahkan. Jangan nunggu itu. Jadi mungkin tahun ini kita beli pakaian atau dapat pakaian, tahun depan dapat lagi, maka yang sudah ada dikurangi. Masuk tiga, keluar tiga. Walaupun masih bagus-bagus, tidak apa-apa. Jangan nunggu jelek dulu. Dan itulah yang afdol. Karena yang jelek saja, kita bayangkan kalau kita diberi orang kayak gitu, mau tidak kita? Diberi orang kayak gitu kita tidak mau, tapi kita mau memberikan orang. Dapat pahala tidak kira-kira? Dapat pahala apa tidak? Wallahu a'lam. Kayaknya itu daripada dibuang, ya, daripada dibuang di sampah, lebih baik diberikan orang. Ya. Kemudian di sini ada hadis kisah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi 'asan wa qad 'allaqa rajulun qanwa hasyf. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu keluar dan di tangannya ada tongkat, ya. Lalu ada satu saat itu seseorang yang menggantungkan kurma rusa. Jadi menggantungkan kurma rusa untuk disedekahkan. Faja'ala yat'anu fi dzalikal qanw. Lalu Rasulullah mencongkel kurma rusa itu dengan tongkatnya. Faqala, sambil beliau mengatakan, "Lau syaa'a rabbu hadhihi shadaqah tasaddaqa bi athyab min hadza." Kalau pemilik sedekah ini mau sedekah, hendaklah bersedekah dengan yang lebih baik dari ini. Jangan kayak gini sedekahnya. Inna rabb hadhihi shadaqah ya'kulu hashfan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang sedekah dengan kurma jelek ini, nanti kiamat dia juga diberi kurma yang jelek. Ya. Jadi kalau sedekah kurma yang rusak, nanti kiamat diberi kurma yang rusak. Sedekah baju yang bolong-bolong, kiamat diberi baju yang bolong-bolong. Milih yang mana? Karena sedekah paling afdal itu yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai tingkatan albir sehingga menginfakkan yang kamu cintai. Ada seorang sahabat Nabi, Abu Talha, punya kebun yang paling disukai namanya Bayruha. Ketika mendengar hadits ini, langsung disedekahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menganjurkan diberikan kepada kerabatnya. Yang paling disenangi, kenapa? Ingin mendapatkan derajat albir yang paling disukai. Kemudian, berikutnya lagi ada kisah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah taala tadi, wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya. Qala nazalat fil anshar. Kata sahabat Al-Bara bin Azib, ayat ini turun kepada sahabat Anshar. Antum kalau dengar kata-kata sahabat Al-Bara bin Azib, kira-kira antum ingat enggak hadis apa yang paling terkenal diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib? Hadis tentang kematian yang panjang lebar, ya, mulai proses sakaratul maut sampai mati, sampai kubur, fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur, orang mukmin, orang kafir, orang fajir. Hadis yang panjang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Al-Bara, ayat ini turun kepada sahabat Anshar. Karena sahabat Anshar itu mereka rata-rata punya kebun kurma. Di Madinah banyak kebun kurma. Kanatil Anshar tukhrij idza kana judadun nakhl min hitaniha aqna al-bisr fayu'allikunahu ala hablin baina ustuwanatain fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayaqulu minhu fuqara al-muhajirin. Ya. Kebiasaannya orang-orang Anshar kalau lagi panen kurma, nah itu mereka membawa kurmanya ke masjid, digantungkan di masjid. Jadi buat tali di antara dua tiang, digantungkan di sana untuk diberikan kepada orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin. Masya Allah. Jadi supaya mendapat barokah. Jadi waktu panen itu disedekahkan kepada orang-orang soleh, al-fuqara dari kalangan muhajirin, taruh di masjid. Kemudian fayamidu ahaduhum fayadkhulu qinwan fihi al-hasyf. Lalu ada seorang dari kalangan Anshar itu yang memasukkan ke dalam masjid untuk digantungkan kurma rusa. Dia bawa kurma rusa digantungkan juga. Ya dhunnu annahu jaiz fi kathrati ma yudha' minal aqna. Dia menyangka itu boleh. Mumpung banyak kurma digantung, sekalian kurma jelek saya tak gantungnya. Dikira boleh. Fa nazala fi man fa'ala dzalik wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Lalu turun ayat ini. Jangan kamu pilih-pilih yang jelek-jelek kamu sedekahkan. Jangan. yang baik-baik diambil sendiri. Yaqul, beliau berkata, la ta'midu lil hashfi minhu tunfikun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu dengan sengaja menginfakkan kurma yang rusak sedangkan kamu tidak mau ngambil kecuali dengan memincingkan mata. Kamu ngambil saja malu, tangi jeleknya. Apalagi suka naruhnya nunggu tidak ada orang dulu. Pendak kelihatan ini kurma siapa yang jelek. Yaqul, beliau berkata lagi, lau uhdiya lakum ma qabiltumuh illa alastihya min sahibihi ghaidon. Ya. Kalau kamu diberi hadiah kurma jelek kayak gitu saja, kamu tidak mungkin mau nerima. Kalaupun terpaksa nerima karena khawatir yang beri bakal tersinggung. Ya, diberi kurma jelek kita tidak mau nerima. Seandainya pun kita nerima, sungkan dengan yang ngasihi saja. Paling-paling setelah kita terima yang masuk di sampah itu aja. Ya. Jadi kita diwakilkan untuk buang ke sampah. Pemiliknya mau buang ke sampah mungkin berat, diwakilkan ke kita. Dibuangkan ke sampah. Innahu ba'atha ilaikum ma lam yakun lakum fihi hajah wa'lamu annallaha ghaniyun an shadaqatikum. Sesungguhnya dia kirim kepadamu yang dia sendiri sudah tidak butuh. Dia sudah tidak mau, tidak butuh. Baru dikasih ke orang. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya dari sodakohmu. Allah itu tidak butuh. Wa'alamu annallaha ghaniyun hamid. Jadi sodakoh itu yang untung kita. Semakin baik sodakoh kita, semakin untung kita. Semakin buruk sodakoh kita, semakin rugi kita. Al-jazak min cincil amal, balasan sama dengan perbuatan. Keluar yang baik, dapat yang baik. Keluar yang jelek, juga dapat yang jelek. Kemudian berikutnya lagi, ya. Bab yang nomor ke-238. Bab az-zajri an ikhrajil harimah wal ma'iba wattis fi shadaqah. Bab larangan mengeluarkan hewan yang sudah tua, yang cacat, atau kambing jantan. Kambing jantan ketika zakat, ya, tidak boleh mengeluarkan yang itu dan tidak boleh narik yang itu. Di sini ada keterangannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Anna Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu kataba lahu allati amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam wala yukhrat fi shadaqati harimah wala dhatu awar wala tis illa ma syaa al musaddiq. Bahwasanya sahabat Abu Bakar menuliskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang zakat. Tidak boleh mengeluarkan zakat dari hewan yang sudah tua. Tua-tua dan tidak laku dijual, dikeluarkan untuk zakat. Tidak boleh juga yang cacat, dijual tidak laku untuk zakat, tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga ngambil kambing jantan. Jadi ini bagi amil ya. Kalau tadi itu bagi yang mengeluarkan zakat. Tidak boleh yang tua, tidak boleh yang sakit. Lah kalau amil, tidak boleh ngambil kambing yang jantan kecuali atas kehendak si pemilik. Karena kambing jantan dibutuhkan untuk pejantan bagi pemiliknya. Jadi kalau mau ngambil yang jantan, seizin pemiliknya dulu. Karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan di dalam Fathul Bari, wa taqdirul hadis, makna daripada hadis ini adalah la tu'khad harima wala dhatu aib aslan. Ya, enggak boleh diambil yang tua dan yang cacat. Ini hukum asalnya kayak gini. Karena itu jelek, enggak laku, enggak mau. Wala yu'khad at-tis wa huwa fahlul ghanam illa bi ridhal malik likaunihi yahtaju ilaihi. Ya, tidak boleh ngambil kambing yang jantan kecuali dengan keridhaan si pemilik karena boleh jadi dia membutuhkan. Untuk pejantan, untuk ngawinkan. Fa fi akhdhihi bighairi ikhtiyarihi idrarun bihi. Ngambil kambing jantan tanpa seizin pemilik, maka berarti kita telah memberikan madharat kepada pemilik. Ketika dia butuh mau ngawinkan, tidak bisa. Yang jantan-jantan sudah diambil. Wallahu a'lam. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kalau sekarang di kita ini ada enggak? Sedekah hewan-hewan kayak gini tuh. Kayaknya jarang ya, jarang sekali. Kalau Timur Tengah banyak. Karena Timur Tengah itu orang kalau sudah punya hewan itu banyak sekali. Atau bahkan di sini New Zealand. Ya, yang datang dari New Zealand cerita, di New Zealand yang punya kambing itu ratusan ribu kambingnya ya. Jadi apa namanya? Sak lembah ini kambing semuanya. Nah, itulah kambing-kambing yang kena zakat dengan ketentuan-ketentuannya. Bagaimana kalau orang memberikan yang jelek-jelek? Memberikan yang jelek. Boleh enggak kita doakan semoga kamu tidak diberi barokah? Boleh enggak? Boleh. Ada hadisnya. Ini enggak pantas enggak ingin ya. Mudah-mudahan enggak barokah, kan. Enggak pantas. Duitnya kan bayar apa? Nyumbangnya mek titik. Enggak barokah, tak tuakno enggak barokah. Nyumbang mana akeh? Tak tuakno barokah. Kayak nabi-nabi gitu ada hadisnya. Ada hadisnya. Hadisnya riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Melalui jaran Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ba'atha ila rajulin fa ba'atha ilaihi bi fasil makhlul. Ya. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk ngambil zakat ya. Ternyata si pemilik itu mengeluarkan onta yang kurus. Kurus ya. Kecil kurus lagi. Kecil kurus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa musaddiqullah wa musaddiqu Rasulillah fa ba'atha bi fasilin makhlul. Allahumma la tubarik lahu fi wa la fi iblih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada orang itu utusannya Allah dan utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang itu hanya memberikan unta yang kecil lagi kurus. Semoga Allah tidak memberikan barokah kepadanya dan Allah tidak memberikan barokah kepada untanya. Fa balagha dzalika ar-rajul maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu dengar doanya Nabi ini. Pemiliknya dengar doanya Nabi ini, ketakutan pemiliknya. Fa ba'atha ilaihi binaqatin min husniha wa jamaliha. Takut kena doanya Nabi, langsung cepat-cepat ngirimkan unta yang paling bagus, paling indah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma barik fihi wa fi ibilihi." Ya Allah, berilah barokah kepadanya dan kepada untanya. Jadi istilahnya kenamanan ya. Jadi didoakan. Jadi doanya bisa diralat. Tadi pelit didoakan enggak barokah. Ketika berubah loman didoakan barokah. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-239. Babuz zajri an aibil mutasaddiq wa lamzih. Bab larangan mencela orang yang sedekah. Mencela orang yang sedekah. Ini maksudnya adalah orang munafik kalau ini maksudnya, berbeda dengan tadi. Tadi bukan mencela, tadi itu istilahnya kok gak pantas. Iki diajak mlebu surga kok gak gelem, ngono lho. Duwike wake nyumbange mek titik tak tuakno gak barokah. Medit-medit tak tuakno gak barokah. Lek loman tak tuakno barokah. Allahumma barik fihi wa fi ahlihi wa fi amwalihi. Ya Allah berilah barokah kepadanya, keluarganya dan hartanya. Kalau loman, kalau tidak loman, la tubarik fihi wala fi ahli wala fi malihi. Jangan diberi barokah kepadanya, kepada keluarganya dan kepada hartanya. Milih mana? Milih loman apa? Medit. Ya, silakan milih dewi. Kalau ini bab nomor 239 ini adalah bab tentang orang munafik kok, yang senengannya mencaci maki orang. Maksudnya di sini wong kanuk benderi. Sedekah kaya apa tetap disyaratno. Ini ayatnya surat At-Taubah ayat nomor 79, yaitu qala Allahu taala, firman Allah subhanahu wa taala, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain kan sekedar kesanggupannya saja. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Jadi kalau orang munafik kan cari kesalahannya, orang tidak ada benernya. Ini diterangkan di dalam hadis yang setelahnya, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma nazalat ayatu shadaqah," tatkala turun ayat tentang shadaqah, "kunna nuhamal," maka kami berlomba-lomba untuk mengeluarkan shadaqah, mikul di punggung kami. Masya Allah, sahabat itu cepat sekali memenuhi ajakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung sami'na wa ata'na. Ayo monggo sahabat, shadaqah. Gelar apa namanya? Gelar yaitu gelaran shadaqah, berlomba-lomba mikul yang dia punya. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Lalu ada seorang yang datang bawa shadaqah yang banyak. Faqalu, kata orang-orang munafik, murai. Nah, ini riya ini, pamer. Kalau orang datang bawa banyak katanya pamer. Waja'a rajulun fatasaddaqa bi sha'. Ada lagi orang tidak mampu, dia hanya mampu sedekah satu sha'. Kalau kita di Indonesia satu sha' itu 2,5 kilo. Faqalu innallaha la ghaniyun an sha'i hadza. Orang-orang munafik mengatakan, wah, cuman satu sha', Allah tidak butuh. Satu sha' Allah tidak butuh. Nah, terus yang benar yang mana? Sedekah banyak katanya riya. Sedekah sedikit katanya Allah tidak butuh. Itu orang munafik. Kalau kita tidak, sedekah banyak kita terima kasih. Sedekah sedikit, lihat-lihat orangnya dulu. Ya. Kalau kayak tadi pelit, ya mudah-mudahan gak barokah. Kalau memang orang tidak mampu, ya tidak apa-apa. Memang kemampuannya adalah segitu. Fanazalat, lalu Allah menurunkan ayatnya. Alladzina yalmizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum, al-ayah. Ya. Jadi di sini ya itulah as-sukhriyah min a'malil bir wa in qallat wa daqqat min sifatil munafiqin alladzina la yu'adzimuna syairallah, suka mencaci maki orang berbuat baik. Ya. Maka itu adalah sifatnya orang munafik, tidak pernah mengagungkan syiar-syiar Allah, tidak ada benernya orang. Orang berbuat apapun salah. Ya. Karena memang yang dicari adalah kesalahan-kesalahan. Kemudian berikutnya lagi kita masuk bab yang nomor ke-240. Babu nafyis shadaqah fid dawab war raqiq illa shadaqatul fitr. Bab tidak ada shadaqah, tidak ada zakat maksudnya dalam hewan yang dimiliki dan budak kecuali zakat fitrah. Lalu dibawakan hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi shadaqah." Tiadalah bagi seorang muslim di dalam kendaraannya, kudanya dan budaknya itu zakat. Ini maksudnya para ulama adalah barang-barang yang kita pakai itu enggak kena zakat, yang dipakai enggak kena zakat. Jadi maksudnya kuda itu yang kuda yang dipakai. Demikian pula budak yang untuk membantu dia, bukan dijual belikan. Jadi enggak kena. Jadi barang yang dipakai itu enggak kena. Rumah yang dipakai kena zakat apa enggak? Enggak kena zakat, walaupun rumahnya mewah seperti apapun, harga rumahnya 10 miliar, tapi dipakai, enggak dijual belikan, enggak kena zakat. Perabot-perabot rumah tangga semuanya semewah apapun yang dipakai, enggak ada niat dijual belikan, enggak kena zakat. Kendaraan, satu orang punya kendaraan 10, mewah semuanya, tapi dipakai, enggak niat jual beli, kena zakat apa enggak? Enggak kena. Kecuali kalau memang orang ini ada niat untuk lari dari zakat, lain lagi ceritanya. Lain lagi masalah dosa, urusannya dia dengan Allah. Tapi secara zahir, selama tidak ada niat untuk dijual belikan, enggak kena zakat. Kecuali zakat fitrah. Maka budak dikeluarkan zakat fitrahnya oleh majikannya. Jadi Islam itu gampang, mudah sekali. Kecuali juga huliyul mar'ah, perhiasan wanita. Walaupun dipakai, ini para ulama berbeda pendapat. Perhiasan wanita yang telah mencapai nisab. Ya, perhiasan mencapai nisab. Orang perempuan misalnya punya perhiasan emas beratnya 100 gram dan mencapai nisab kan kena zakat apa enggak? Ini para ulama berbeda pendapat. Dan perbedaannya itu sangat tajam. Kalau kita baca pendapatnya ini, kayaknya ini yang kuat. Kalau kita baca pendapatnya itu, kayaknya itu yang kuat. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan enggak kena zakat. Sebagian ulama mengatakan kena zakat. Wah, kita enggak bisa. Di sini kita enggak bisa mengatakan ini benar, itu enggak bisa. Paling-paling kita hanya bisa mengatakan saya cenderung kepada pendapat yang ini. Ya. Tentu lebih hati-hati dikeluarkan zakatnya. Lebih hati-hati saja. Tapi kita tidak berani menyatakan pendapat yang mengatakan tidak kena zakat. Pendapatnya a'immah. Bahkan banyak ulama mengatakan tidak kena. Seperti itu. Nanti ada kapan-kapan kita bahas secara khusus zakat perhiasan wanita. Walaupun dipakai. Selanjutnya. Bab yang nomor ke-241. Babu taghlidiz zajri minal mas'alati wa tahrimiha ma'al ghani. Ya. Tak boleh kakinya diselonjorkan ya. Bab larangan keras minta-minta dan diharamkan kalau orang itu cukup, kalau orang itu mampu. Minta-minta, sudah mampu masih minta-minta. Mari kita lihat ini riwayatnya, ini luar biasa, menakutkan sekali. Di sini pertama-tama dibawakan ayat surat Al-Baqarah 273. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darba fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta-minta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik untuk kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ini adalah pujian tentang orang yang membutuhkan, tapi dia tetap tidak mau minta-minta. Jaga kehormatan. Sehingga kadang orang nyangka dia itu kaya. Sugih. Padahal gak duwe apa-apa. Nek ketok-etok sugih. Demi apa? Jaga diri. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak faham menyangka ini adalah orang yang sugi. Karena jaga diri. Ya, tidak mau malah nunjuk-nunjukkan. Ya. Lek kepengin dikek duwit wong gawe sandal jepit sing wele, sarunge bolong-bolong, melakune kaya wong kate mati. Ya. Bukan gitu. Tunjukkan ya, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Jangan sampai kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang melarat. Tunjukkan kita adalah orang yang cukup. Menjaga kehormatan diri, menjaga harga diri ya. Nanti rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Allah yang ngirim sendiri nanti rezeki itu. Kemudian di sini disebutkan riwayat-riwayat tentang orang-orang yang minta-minta, padahal dia tidak selayaknya minta-minta. Makan masih ada, cukup, tidak kurang satu apa, minta-minta. Apalagi memang profesinya adalah minta-minta, pekerjaannya minta-minta. Mari kita dengarkan hadisnya. Yang pertama-tama riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah." Laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang itu selalu minta-minta kepada manusia sehingga nanti hari kiamat dia datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Pernah minta-minta. Karena orang minta-minta itu kan istilahnya apa namanya? Tidak punya malu. Malu kan istilahnya dihilang dengan wajah. Kalau kata orang Jawa apa? Rai apa? Rai gedek. Kalau kata orang Jakarta, muka badak. Muka badak, kandel rai ini. kan tuwi isin. Lah nanti hari kiamat datang wajahnya tidak ada, tidak ada dagingnya. Balasan sama dengan perbuatan. Di dunia tidak punya malu, wajahnya tidak punya malu, maka nanti wajahnya hari kiamat tidak ada dagingnya. Ya pak, kerongkong toh itu. Datang wajahnya kan kerangka. Hai, kerongkong kerongkong gitu. Berarti ini dulu suka minta-minta. Kemudian berikutnya lagi riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la talhafu fil mas'alah wa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrij lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana karihun fayubarak lahu fima a'taitu. Jangan kamu banyak minta dan jangan ngotot kalau minta. Demi Allah, tiadalah seorang minta kepadaku sesuatu, lalu aku terpaksa memberikan kepadanya sesuatu itu karena dia minta-minta, padahal aku tidak suka memberikan, terpaksa beri karena ngotot, daripada ribut dan dikasih aja. Maka nanti dia tidak akan mendapatkan barokah dari apa yang aku berikan kepadanya. Karena ada orang suka gitu kan. Jadi kalau minta itu ngotot. Apalagi sekarang itu orang minta-minta itu malah seakan-akan orang mau memberi kita. Jadi dengan berani datang ke rumahnya orang, ngetuk pintunya orang lagi. Pagi-pagi, mungkin kadang orang Ramadan ya, habis subuh mungkin tidur karena malam kurang tidur. Ini orang minta-minta ngebel, terus. Udah coba pintu. Kamu ini waktunya orang minta-minta tidur kamu ini. Wah, malah dimarahi. Waktunya orang minta-minta kamu ini tidur kamu ini. Akhirnya daripada repot wis kawan-kawan. Ya. Mungkin itu dulu ya. Ini sudah habis waktunya kan? Iya. Jam berapa? Sudah 5 menit. Ya, kita tambah aja, kita teruskan. Jadi tidak diberikan barokah. Karena Rasulullah paling tidak suka ribut-ribut, apalagi masalah gini-gini. Iya. Selanjutnya di dalam riwayat Muslim lagi. Melalui jalan sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a au tamania au sab'a. Kami waktu itu di samping Nabi, jumlah kami 9 atau 8 atau 7. Faqala ala tubai'una Rasulullah wa kunna hadita 'ahdin bi bai'ah. Rasulullah bersabda, apakah kalian tidak membaiat Rasulullah? Kemudian perawi mengatakan, loh, padahal kami baru saja membaiat beliau, kok disuruh baiat lagi? Fakulna, lalu kami katakan, qad bayanaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sudah membaiat Anda ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah masih mengatakan, tsumma qala ala tubayyi'una Rasulullah, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah? Kami katakan, qad bayanaka ya Rasulullah, kami sudah baiat Anda ya Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, ala tubayyi'una Rasulullah, apakah kamu tidak mau membaiat Rasulullah? Sampai 3 kali. Akhirnya para sahabat tadi, fabasatna aydiyana wa qulna qad bayanaka ya Rasulullah fa ala man nubayyi'uk. Lalu kami hamparkan tangan kami, kami sodorkan tangan kami sambil kami mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah baiat Anda, tapi kalau Anda mau baiat lagi monggo. Apa isi baiatnya? Siap untuk dibaiat lagi. Kemudian qala, ini isi baiatnya, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, jangan syirik menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wassalawatil khamas, supaya kamu salat 5 waktu. Wa tuti'u, dan supaya kamu taat, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang enggak senang, capek enggak capek, sami'na wa ata'na. Ya. Wa asarra kalimatan khafiyah, lalu Rasulullah ngomong dengan pelan, yaitu wala tas'aluna syai'ah, jangan minta sesuatu pun kepada orang lain. Ya, jangan minta sesuatu pun kepada orang lain. Itu isi baiatnya, sumpahnya kayak gitu, jangan minta sesuatu pun kepada orang lain. Wah, sudah kadung baiat kepada Nabi ini. Lalu apa yang terjadi? Falaqad ra'aitu ba'daha ula'in nafar yaskutu sautu ahadihim fama yas'al wahadan yunawiluhu iya. Lalu aku lihat sebagian dari peserta baiat itu ketika cambuknya itu jatuh ya. Ya mungkin dia naik kuda atau naik onta, talinya itu jatuh, tidak mau minta diambilkan orang. Karena sudah kadung baiat, tidak minta kepada orang apapun, maka dia turun untuk ngambil sendiri. Subhanallah. Benar-benar mereka istiqomah dalam menjaga baiatnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti aja kita sambung pada hadapan karena agak panjang ini. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulal salam wa najina minal dhulumati lan nur wajanibna alfawahisha ma dhahara minha ma batan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta wala daynan illa qadayta wala maridan illa shafaita wala maytan illa rahimta wala dhallan illa hadaita wala ghaiban illa radatta wala aiban illa satarta wala aduwan illa kafaita wala waladan aw zawjan illa aslahta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan walana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah ya muqallibal qulub. Tabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.